السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين المسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Daripada أبي هريرة رضي الله عنه kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sabda Nabi man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin tayyib, barang siapa yang bersedekah sebandingan harga sebiji kurma, yang sedekah itu min kasbin tayyib, daripada rezeki yang baik-baik, rezeki halal. Wala yaqbalu Allahu illa at-tayyib, dan sememangnya Allah Subhanahu wa taala tidak terima melainkan yang baik-baik. Ha, itu dia hadis sunnah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali Nabi kata barang siapa yang sedekah dengan satu nilai yang kecil, bi adli tamrah, macam nilai sebiji kurma. Kita beli kurma ajwa, kurma Madinah sekilo pun baru 60 riyal. Sekilo baru 60 riyal. Kalau sebiji apa duit? Tu kurma ajwa. Tak elok tu. Sebiji kurma ni jatuh hukum-hukum ya. Nabi SAW kata, man tasaddaqa bi'adli tamrah. Siapa yang sedekah? Sedekah dia tu kecil aja, senilai sebiji kurma aja. Tetapi sedekah itu min kasbin tayyib, hasil daripada rezeki halal dia, hasil daripada titik peluh halal dia. Dan Nabi kata wala yaqbalu Allahu illa tayyib, Allah tidak terima melainkan daripada yang baik-baik. Kita orang tanya kata ustaz, kalau kita nak bagi duit interest bank kita, nak bagi untuk masjid surau, boleh tak? Boleh. Ini hadis dia. Duit tu pun daripada tak cantik, duit interest, kita nak bagi ke tempat baik-baik, nak bagi ke masjid, nak bagi tu, tosok. Pasal apa? Pasal Nabi SAW beritahu wala yaqbalu Allahu illa tayyib, Allah tidak terima melainkan benda baik. Wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih, orang yang bagi sedekah ikhlas kerana Allah daripada sumber halal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yataqabbaluha biyaminih. Nabi kata Allah terima sedekah yang baik-baik daripada rezeki yang halal ini, Allah terima biyaminih, dengan tangan kanan dia. Nak tunjuk kata Allah appreciate, Allah menghargai derma ikhlas daripada sumber halal. Sehingga akan disebut wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminih, Allah terima sedekah itu dengan tangan kanan dia. Kemudian Nabi kata summa yurabbiha li sahibih, Kemudian orang yang sedekahkan itu, dia pelihara pahala yang dia dapat itu. Kama yurabbi ahadukum salwah. Macam mana kamu memelihara anak kuda yang kamu sayang. Salwah ni dalam masyarakat Arab ni macam kita kaita elok lah. Ha? Kita ada kaita elok, kaita mahal, kaita mesidi, kaita apa kita ada, kita sayang kaita tu. Macam mana orang Arab dulu, dia sayang kepada anak kuda yang dipanggil salwah. Anak kuda elok ni, Allahu Akbar. Kesayangan orang Arab, dia tak bagi ke orang muda-muda. Orang yang memberi sedekah dengan duit yang halal, bagi sedekah tu pula ikhlas, pahala yang dia dapat itu dipeliharanya pahala itu. Macam mana dia jaga falwah, macam dia jaga anak kuda comel dia. Hatta takuna mithlal jabal. Nabi kata akhirat itu sedekah seumpama sebiji korma tadi ini sudah menjadi sebesar bukit di hari akhirat itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekali, pada hadis ini dapat kita faham yang pertama, anjuran sedekah. Kita disuruh supaya biasakan diri kita bagi sedekah. Tak boleh banyak sikit. Biasakan bagi. Tak boleh bagi 10 ringgit, 5 ringgit. Tak boleh 5 ringgit, 1 ringgit. Tak boleh 5 kupang bagi. Biasakan diri kita bagi sedekah. Satu. Yang kedua, sedekah itu biarlah daripada kasbin tayyib, daripada sumber yang halal, yang baik-baik. Dan setelah kita bagi sedekah itu, pahalanya hendaklah dipelihara, jangan dirosakkan. Kalau sekiranya kita buat 3 perkara ni, kita bagi sedekah, satu. Yang kedua, kita pastikan daripada rezeki halal, dua. Yang ketiga, kita pelihara pahala yang kita dapat tu, jangan dirosakkan. Sekali lagi kita akan terang apa dia yang kata rosakkan pahala tu. 3 benda ni kita buat, pahala yang kecil di atas dunia ni, di akhirat esok kita dapat balik seumpama bukit pahala itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 264 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul Azim. Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah sekali-kali kamu batalkan pahala sedekah kamu. Bil manni, dengan ungkit-mengungkit. Wal adha, dengan bagi sakit hati orang yang terima sedekah itu. Ini yang kata rosak pahala. Yang tadi dalam hadis tadi, Nabi SAW kata, siapa yang sedekah walaupun sebesar, pahalanya sebesar sebiji kurma saja, tapi disedekahkan daripada sumber halal, disedekahkan dengan ikhlas, kemudian pahala tu dipelihara. Pelihara maksudnya dia tak rosakkan, macam yang ayat Al-Baqarah kata ni. Dia tak rosakkan pahala sedekah itu bil manni, dengan ungkit. Kalau tak kerana saya tolong, itu teruk ungkit. Wal adha, dan menyakitkan orang yang terima tu, kita pergi bagi sakit hati dia, kata ni aku bagi ke hang ni pasal aku bukan bagi seronok ni, aku menyampah ke hang tu yang aku bagi, kita sakitkan hati dia, tapi bagi, tapi sakitkan hati dia, kita membatalkan pahala sedekah. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah yang kamu dapat dah dengan ungkit dan juga dengan menyakitkan hati si penerima. Kallazi yunfiqu malahu ri'aa an-nas. Seperti mana orang-orang yang terbatal pahala sedekahnya ialah orang yang nafkah harta tapi kerana nak menunjuk ke orang. Ri'aa an-nas, nak bagi orang tengok. Dia sedekah tapi niat dia nak bagi orang tengok. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang ni dia tak beriman dengan Allah. Dia tidak beriman dengan hari akhirat. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ. Allah buat perumpamaan. Allah kata orang ni, kalau nak diumpamakan, dia seperti sebiji batu yang licin. Satu batu licin, alaihi turab. Lekat tanah atas batu tu. Maknanya orang yang buat pahala sedekah, pahala dah ada dah. Tanah lekat di batu tu maksudnya pahala ada dah ke dia. Fa'asabahu wabil. Tiba-tiba mai hujan lebat. Fatarakahu salda. Tanah lekat di batu tu bila mai hujan hilang, tinggal batu saja. Perumpamaan orang yang sedekah, pahala dapat dah, ungkit habis pahala tu. Umpamanya seperti batu yang ada tanah di atas dia, bila mai air hujan tinggal batu balik, balik kosong balik, tak ada apa dia ni. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, depa tak dapat apa-apa daripada usaha depa. Bagi sedekah sana sini, derma sana sini, tak boleh apa. Tuhan kata, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak beri hidayah kepada orang-orang yang engkar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat kita, suruh kita dalam hidup ni buat baik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, kata Jabir, first time dia jumpa Nabi. Jabir dia duduk negeri lain. Pertama kali dia mai ke Madinah, dia eager. Eager ni teringin sangat nak tengok yang kata Muhammad bin Abdullah ni. Siapa dia? Orang dia macam mana? Jabir bin Sulaim ni duduk dengar nama je. Duduk dengar kata di Madinah ni ada satu orang mengaku jadi Nabi. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia ni hebat. Maka Jabir bin Sulaim ni teringin sangat nak tengok Nabi ni. First time dia sampai di Madinah, dia tengok Nabi. Komen dia apa? Dia kata, ra'aitu rajulan yasdurun nasa an ra'yih. Dia kata, aku sampai di Madinah, aku tengok satu laki-laki yang dia ni yasdurun nasa an ra'yih. Cakap dia menarik perhatian semua orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karisma, kalau orang kata, orang nak kata karisma, karisma yang ada dekat dia, kehebatan yang Allah bagi ke dia, keistimewaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila Nabi bercakap orang fokus. Itu istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ni ada satu buku Jabatan Mufti Pulau Pinang keluar, apa dia panggil, Syama'il Muhammadiyah. Keunggulan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ni terjemahan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi yang mengarang apa nama Sunan At-Tirmizi yang kita baca huraian yang dibuat oleh Syekh Idris Al-Marbawi ni. Imam At-Tirmizi ni dia himpunkan hadis-hadis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, start daripada awal bab. Dia cerita tentang Nabi punya features. Nabi ni macam mana? Nabi ni rambut dia macam mana? Nabi ni dai dia macam mana? Nabi ni kening dia macam mana? Nabi ni hidung dia macam mana? Nabi ni mulut dia macam mana? Nabi ni janggut dia macam mana? Nabi ni rambut dia macam mana? Nabi ni dada dia, bidang dia luas mana? Nabi ni in detail. Imam At-Tirmizi himpun hadis-hadis yang terang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara detail macam tu. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pakaian kesukaan dia apa, yang kata Nabi ni kalau pakai cincinnya cincin macam mana, buat dari apa, batu dia color apa, detail. Imam At-Tirmizi buat satu buku Syama'il Muhammadiyah. Baca buku tu daripada awal sampai habis, kalau tak 100% pun 85% kita boleh gambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai habis bab dia buat main hadis menceritakan detik-detik akhir kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan baca hadis ni menyentuh. Sangat menyentuh. Diterjemahkan dan dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Pulau Pinang dalam edisi Rumi. Tuan-tuan boleh cari dan dapatkan secara percuma. muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia macam tu. Apabila Jabir bin Sulaim sampai di Madinah, dia tengok Nabi untuk pertama kalinya, itu komen dia. Dia kata, ra'aitu rajulan yasdurun nas an ra'ih. Aku melihat satu laki-laki, yang laki-laki ini kalau dia bercakap, semua orang akan tertumpu kepada cakap dia. Dan cakap dia itu akan menjadi perbincangan satu minggu kepada semua orang. Hak Nabi kata tu, orang bincang balik di merata tempat. Topik yang Nabi bercakap. Apabila dia dapat mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, awsini, ya Rasulullah, pesan kepada aku. Nak dapat dekat dengan Nabi bukan senang. Dapat peluang tu, terus dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, awsini, ya Rasulullah, pesanlah apa-apa pun pada aku, ya Rasulullah. Nabi kata dekat dia, la tasubba ahadan. Yang pertama, Nabi kata, kamu jangan cela siapa pun. La tasubbanna ahadan. Jangan kamu maki siapa pun. Jangan kamu condemn siapa pun. Jangan kamu peleceh siapa pun. Pasal apa tuan-tuan? Pasal itu adalah kesukaan manusia. Kita suka, kita suka lah cerita pasal orang condemn orang, keburuk orang, pelekeh orang ni, itu kita suka. Walaupun kita ni lebih selekeh daripada orang yang kita pelekeh. Kita teruk lagi pada orang yang kita kata tu, dia okey banyak daripada kita, tapi kita pelekeh dia. Seolah-olah kita sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, la tasubbanna ahadan. Jangan, wahai Jabir, jangan kamu cela siapa pun. Wala yahqiranna shay'an minal ma'ruf. Nabi kata yang kedua, Jabir, aku pesan kepada kamu, jangan kamu hina perbuatan baik walaupun benda itu kecil. Benda baik, orang derma 5 kupang, kita kata apa bagi 5 kupang? Jangan. La yahqiranna ahadan. Jangan kamu hina, jangan kamu pandang rendah kepada satu benda pun minal ma'ruf, kalau itu benda baik. Dia senyum kat kita, itu benda baik. Kita ada senyum Berlin. Kita ni, yang kata kita ni, negatif sepanjang masa. Wa anta kallama akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuk. Nabi kata yang ketiga, Jabir, aku pesan kepada kamu, kalau kamu bercakap dengan saudara kamu, kamu pastikan wajah kamu tersenyum. Nabi kata. Nabi pesan benda yang very simple, yang kita sendiri anggap benda ni kecil, kita duk fokus yang besar, tak kecil ni kita tak buat. Wa anta kallama akhaka, hendaklah kamu bercakap dengan saudara kamu, wa anta munbasitun ilaihi wajhuk, dan kamu pastikan wajah kamu manis dengan dia. Wa inna dhalika minal ma'ruf. Nabi kata, kamu buat muka manis ke orang itu, itu ma'ruf, itu pahalanya besar. Wa in imru'un syatamak wa 'ayyarak bima ya'lamu fik fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Nabi kata, Jabir, yang keempat, kalau ada satu orang tiba-tiba main maki kamu, tiba-tiba main satu orang depan kita, dia maki kita, wa 'ayyarak, dia hina hang di depan orang semua, bima ya'lamu fik, dengan benda yang dia tahu tentang diri hang. Satu orang mai kat kita, dia tapi lah tu satu cakap banyak lah, aku kenal hang daripada orang mai kata kat kita macam tu. Dan hak dia kata betul. Memang kita ada aib, dan aib tu dia buka depan orang semua. Nabi kata, kalau kamu kena macam tu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi. Jangan kamu hina dia tentang apa yang kamu tahu tentang dia. Dia tahu aib kita, kita tahu aib dia. Dia membuka aib kita bagi semua orang tahu. Kita tahu aib dia, kita tutup. Nabi kata, itu lebih baik bagi kita. Islam ajak macam tu, tuan-tuan. Kita boleh lepas ya, kalau orang main maki kita. Dengan sifat amarah yang ada kat kita ni, jangan, tuan-tuan. Dia buka kita 5 minit, kita buka dia 50 minit. Kita, yang kata kita ni, terang-terang kita tak ikut hak Nabi kata. Terang-terang kita tak ikut hak Nabi kata. Nabi kata apa? Dia tahu aib kita, dia buka, biar pergi ke dia. Kita tahu aib dia, kita tutup. Nabi pesan dekat Jabir benda macam tu. Nabi kata apa? Fa innama wabalu dhalika alaihi. Nabi kata Jabir, bencana akan menimpa dia. Dia buka benda tak baik tentang kita, bencana akan kena dia. Tapi kalau kita buka balik pasal dia, bencana kena kita. Memadai Allah subhanahu wa ta'ala saja urus soal orang yang macam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu pesan-pesan Islam, pesan-pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita mampu buat, kita menuju ke arah kebaikan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 3. Bahrul Madi jilid 3. Kita sampai muka surat 36. Muka surat 36 bab ma jaa'a fi shalah fi tsaubil wahid. Itu bab yang datang pada menyatakan sembahyang dalam kain selai. Boleh tak boleh kita sembahyang pakai selai kain? Nah, lagu kita tengah-tengah hari musim panas ni. Terjun pergi pancong, ambil-ambil ayat semayang, nanggil belikat selai tu lah takbir. Nampak tak senonoh. Kan? Nak mengadap Allah ni. Nak mengadap Allah. Nak pergi ambil pingat PJK pun tempah baju hitam, baju Melayu hitam satu cut sampai beratus ringgit. Baju tu pun banding dengan camping songket. Camping songket tu mahal lagi. Campur dua tu 600 ringgit. Nak pergi ambil PJK. Nak mengadap orang besar dunia. Ini semayang ni mengadap Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Mengadap Allah, dia ni siapa? Rabbul Alamin. Dia bos kepada seluruh alam. Kita pakai kain selai mengadap dia. Baik, kita tengok apa cerita tentang semayang pakai kain selai ni. Ketahuilah saudaraku, bermula sembahyang dengan menutup aurat itu wajib. Itu dia bagi satu statement yang semua orang kena faham. Cerita semayang ni mesti tutup aurat. Kalau orang perempuan semayang keluar selai rambut dia, dia kena ulang semayang. Selai rambut tu aurat. Semayang dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kawan sebelah kata, kak rambut selai dia keluar. Tolak masuk balik, dia buat tak tahu. Dia seumpama tak semayang. Itu yang kata tutup aurat dalam semayang itu, ke tahap itu kena jaga. Dan kalau diperluaskan lagi topik sekah ini, begitulah halnya menjaga aurat ketika tawaf. Keadaan masa tawaf seumpama keadaan masa semayang. Bayangkan dalam duk tawaf dengan kekalutan, dengan ramai orang, dengan hang tolak aku tolak hang apa semua tu, dia teronis terkeluar rambut apa semua, tak valid tawaf itu, kena start balik. Ini yang dikatakan menutup aurat itu wajib ia. Dan ialah satu syarat daripada beberapa syarat sembahyang. Maka tiadalah sah sembahyang itu melainkan dengan menutup aurat, walaupun dengan sehelai kain sekalipun. Ha, kalau dah keadaan ni dah tak tahu nak abang punya susah lah, sampai kain selai aja dah, selai kain pun kena sembahyang juga. Dia kata kan susah lah. Contoh kata susah ni, sampai dia kain tu lah, kalau basuh kain tu menyorok lah rumah. Kan? Kering kain tu pakai semayang balik. Contohnya susah dia macam tu. Ada orang susah dia macam tu? Tak ada tuan-tuan. Kalau kata duduk di Malaysia ni tak ada. Jadi Cina plaster ceiling main di rumah tu repair apa sikit. Dia kata, oh dia kata, butih-butih ini Malaysia. Dia kata kalau butih-butih jaga, itu corruption semua tak ada. Semua orang boleh kaya ni. Semua orang boleh kaya. Dia kata betul ke? Betul eh. Dia kata ini Malaysia banyak kaya ni. Lu lajin kalau tak lajin saja. Lu lajin lah, itu duit ada mana-mana ni. Cina ni pemikiran. Mana kata kalau kata susah miskin ni mengaruh lah. Hang penyedah. Kalau rajin, rezeki ada di mana-mana. Buka satu meja jual nasi lemak pun boleh 2,000 setengah sebulan. Buka kedai petang-petang je, jual cucuk badak dengan goreng pisang aja. Kadang-kadang selit main kopok lepor sikit. 3,000 setengah sebulan. Rajin ke tak rajin? Yang tu ya. Malu ke tak malu? Itu ya. Saya bolehlah nak pergi goreng kopok lepor tu, saya pergi malulah orang kenal ramai. Hang bukan mencuri. Hang pergi jual satu perniagaan halal. Apa yang nak malu kat siapa? Oh, malu. Susah. Susah tu kerana malu, kerana penyedan, kerana pemalas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini yang dia nak bagi tahu. Jadi nak cerita kata miskin ni sampai kain tinggal selai, jahat tu yang kain nak boleh guna buat semayang, tak betul. Tapi dalam agama dia bincang juga benda ni. Pasal apa? Mana nak tahu ko ada terselit di mana-mana celah-celah masyarakat, miskin sampai ada kain selai. Maka dia kata tutup aurat itu wajib. Tiada sah semayang melainkan menutup aurat sekalipun dengan sehelai kain, dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis tu an Umar bin Abi Salamah annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti Ummi Salamah mustamilan fi thawbin wahid. Diriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah bahwasanya melihat ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang Nabi di rumah isterinya yang bernama Ummi Salamah. Hal keadaan Nabi berbalut di dalam kain selai. Oh, Nabi biasa buat benda ni. Tuan-tuan kena ingat, Nabi bila buat, tidak bermakna Nabi ada selai kain. Tetapi Nabi buat satu-satu benda tu sebagai nak tunjuk kata harus buat benda tu. Harus buat benda tu. Allah mentakdirkan Nabi SAW lupa rakaat semayang. Bukan bermakna Nabi lalai. Walaupun Nabi itu manusia, kemungkinan lupa, tetapi itu bukanlah hadis yang nak tunjuk kata Nabi ni raplah macam kita. Kita ni, ya Allah. Satu orang telefon baru ni, dia kata, ustaz, macam mana semayang saya ni awak pasal apa? Saya, masa rakaat kedua, lepas pada rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud-sujud, bangkit rakaat kedua, saya baca tahiyat, dia kata. Dia kata macam mana? Dari rakaat kedua, bangkit daripada sujud, berdiri untuk rakaat kedua tu patut baca Fatihah lah, baca tahiyat, dia kata. Oh, saya kata ya ni yang budak-budak tu kata rapalah jingga ni, ya ni lah tahap rapalah dia ni jingga. Dia baca tahiyat, dia kata duk kiam tu tapi duk at-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah, cantik. Dia kata sampai dah syahadu an la ilaha illallah, awak nak gerak dia, oi kuduk kiam. Dia kata, lepas tu dia kata saya baca Fatihah balik lah. Dia kata semayang saya jadi macam mana, Ustaz? Dia kata ada tuan-tuan, dia jadi raplah macam tu. Minggu lepas kata tahan orang semayang, dia duduk salam tangan, nyanyi pula lagu rakaat yang kedua, duduk baca tahiyat pula. Ini macam Nabi SAW biasa. Allah tak kedirkan dia lupa, supaya itu menjadi pengajaran dan menjadi satu cara nak troubleshoot problem apabila jadi kepada umat dia. Nabi semayang asar. Kita akan jumpa hadis itu kemudian. Nabi semayang asar. Rakaat pertama, rakaat kedua, kemudian tahiyat awal, rakaat ketiga. Lepas rakaat ketiga, Nabi duduk tahiyat akhir. Jadi sahabat yang duduk dari belakang ni, Abu Bakar, Umar, Osman ni, semua orang kemas-kemas duduk ada ni, awak Nabi duduk tahiyat akhir. Sampai habis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi bangkit, Nabi terus balik rumah dia. Rumah dia dekat makam dia lah ni. Balik ke tepi. Sahabat yang ditinggalkan di tempat semayang ni masing-masing duk cakap hang aku. Kata ni ada wahyu baru ke turun mai, nampak atas ni tinggal tiga kan. Satu sahabat kata Nabi lupa pun. Satu sahabat kata takkan Nabi pun lupa. Satu, cerita panjang. Nabi keluar balik daripada rumah dia. Nabi keluar mai, Nabi tanya. Nabi kata apa hal dengan hampa semua? Apa hal dengan hampa semua? Bunyi biting rayu rendah. Sahabat-sahabat besar Abu Bakar, Umar, Osman ni tak berani nak cakap. Nak abang kata Nabi silap ke? Zulyadain. Satu sahabat. Zulyadain. Dia ni tangan dia panjang sikit. Nabi panggil dia Zulyadain. Orang yang memiliki dua tangan. Itu maksud dia. Zulyadain ni dia ni vocal. Dia ni outspoken. Dia cakap. Dia kata, ya Rasulullah, adakah wahyu baru turun? Asar menjadi tiga. Nabi kata, dah. Asar empat. Nabi kata balik, pasal apa? Nampak Nabi memang lupa. Dia kata, tapi tuan semayang tadi tiga saja. Nabi kata, dah empat. Nabi kata. Zulyadin kata, tuan semayang tiga. Barulah Abu Bakar, Umar, Osman kata, betul ya Rasulullah, tuan semayang tiga saja tadi. Nabi terus berdiri balik di tempat imam dan Nabi sambung lagi satu rakaat. Hadis ni sangat kontroversi. Nabi terus pergi duduk balik di tempat imam, continue rakaat yang keempat. Dan makmum sahabat-sahabat ni selepas macam-macam sembang apa semua ni, continue yang keempat juga ikut Nabi. Dan Nabi bagi salam lagi sekali, tamam, semayang itu selesai. perbincangan dari apa kalangan ulama hadis, perbincangan dari segi ulama-ulama mazhab panjang tentang hadis ni. Ulama hadis dia very simple. Dia kata dah hadis cerita macam tu, maka boleh macam tu. Ulama fiqah ni main macam-macam lah. Imam Syafi'i kata kalau sekiranya selang dia antara hak bagi talam mula dengan nak main sambung balik tu terlampau lama, ataupun diselangi dengan cakap-cakap yang ajnabi, yang luar daripada bacaan semayang dan sebagainya, tak boleh sambung lah. Imam Syafi'i punya pendirian macam tu. Tetapi ulama hadis, no. Dia kata boleh sambung. Apa alasan dia? Alasan dia hadis beritahu Nabi sambung. Anak buat anzai. Benda-benda macam ni khilaf di kalangan ulama-ulama besar. Tapi hadis itu wujud yang menceritakan keadaan tu. Dan lupa Nabi itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengajaran kepada kita umat dia. Kalau jadi, macam mana nak troubleshoot problem yang jadi itu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dia berita di sini, Nabi SAW waktu ada di rumah isteri dia yang bernama Ummi Salamah. Nabi pernah semayang dalam keadaan pakai kain selai balut badan Nabi. Yang ini dimasukkan satu ujung kain dari celah ketiak kanan dan dinaikkan atas bahu kiri. Kemudian dimasukkan satu ujung yang lagi satu daripada celah ketiak kiri dan dinaikkan di atas bahunya yang kanan. Kemudian dipertemukan dua ujung kain itu lalu disimpulkan. Kalau tuan-tuan pernah tengok apa nama National Geography, cerita tentang orang-orang Afrika punya pakai tu, kain selai kan, dia selit mikro ni, mikro ni, selit mikro ni, ini dia tambah atas tengkuk ni. Nabi pernah pakai macam tu semayang di rumah salah seorang isteri dia. Tapi bukan itu amalan Nabi hari-hari. Nabi duduk keluar pakai lutut tu. Itulah sekali Nabi buat. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya apa yang Nabi buat itu direkodkan dalam hadis dan dijadikan pengajaran kepada umat kemudian. Bahawa boleh kalau nak pakai macam tu. Boleh. Nak abang kata boleh. Macam hal wuduk. Kita baca satu hadis, Nabi basuh tiap-tiap anggota wuduk dia sekali basuh. Baca pula satu hadis, Nabi basuh tiap-tiap anggota wuduknya dua-dua kali basuh. Baca pula satu hadis, Nabi basuh anggota wuduknya 3-3 kali basuh. Muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali. Ada yang sekali-sekali-sekali. Jadi hak betul-betul sunnahnya hak mana? Satu ke, dua ke, 3 kali. Maka ulama hadis memperincikan hal itu. Dia kata sekali juga boleh. Dan wuduk itu sah. Tetapi afdalnya 3 kali. Adapun lebih daripada 3 kali itu dilarang kerana membazir. Itu ceritanya bagaimana ulama mengambil kesimpulan hukum daripada hadis yang nampak macam belai-belai. Ini kata Nabi ambil sekali-sekali. Ini kata dua-dua kali, ini kata tiga-tiga kali. Jadi betul-betul hak sunatnya sekali ke dua kali ke tiga kali. Ulama tolong digest nas-nas itu buat satu kesimpulan dekat kita. Sekali juga sah wudu. Tiga kali itu paling afdal dalam keadaan ayam ada lebih, ada banyak. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata kemudian Nabi tambat apa nama ujung kain dua-dua itu. Kemudian Nabi pun sembahyang hal keadaan yang demikian itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Jabir dan Salamah bin Al-Aqwa' dan Anas dan Amru bin Abi Atid dan Ubadah bin As-Samit dan lain-lain lagi. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis seumpama hadis yang kita baca tadi. Tentang ni, kitab yang kita baca ni semua kitab hadis At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ni, dia last kali dia buta. Imam At-Tirmizi ni salah seorang daripada imam hadis yang enam yang terkenal ni. Abu Isa At-Tirmizi ni dia last kali buta. Dia mati umur 70. Sebelum habis umur dia, dia buta. Buta pasal apa? Pasal dia teriak banyak. Ulama' dulu macam tu. Dia teriak banyak. Dia kenangkan hal umat Islam. Dia teriak. Dia kenangkan hal dia korang buat amal. Dia teriak. Tara dia. Dia rasa dia korang amal. Dia teriak. Dia... kerana banyak teriak tu, akhirnya mata dia jadi tak nampak. Ni Imam At-Tirmizi. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Umar bin Abi Salamah itu adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan dikeluarkan hadis yang sama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya, di dalam kitab Salah. Dia kata, dalam sahih Bukhari Muslim ada hadis yang kita baca tadi. Begitu. Baik, kemudian dia kata menutup aurat dalam sembahyang itu apa hukumnya? Dengan hadis dalam masalah itu menunjukkan wajib tutup aurat dalam sembahyang. Dan jikalau dengan sehelai kain sekalipun. Dan kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi kebanyakan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu daripada kalangan tabi'in dan lain daripada mereka itu. Berkata mereka itu tak mengapa semayam di dalam kain selai. Dan telah berkata setengah daripada ahli ilmi, semayang satu laki-laki pada dua helai kain, satu di pinggang dan satu di padat, satu di badan, bersarung ataupun berselimut ataupun sebagainya. Ada pendapat kata selai kain tak memadai, sekurang-kurangnya kena dua helai kain baru semayang itu sah. Itu pendapat. Tapi hadis menunjuk kata Nabi biasa semayang dengan selai kain, maka sembahyang itu sah. Begitu. Masalah menutup aurat dalam sembahyang dengan berapa kain yang afdalnya. Itu pun dia nak ulang balik. Yang afdal dia abang tadi berapa helai? Dua helai kain, tak payah baca. Sebelah dia kata sembahyang nampak aurat daripada belakang waktu sujud, apa hukumnya? Yang ni kita kena baca. Kita sembahyang, bila kita sujud orang belakang boleh duduk teropong tengok, nampak sampai ke lutut, sampai ke paha kita. Orang belakang boleh tengok. Batal lah sembahyang kita kalau jadi macam tu. Kata dia pada masalah ini dapat kaedah ulama daripada hadis akan aurat yang nampak daripada pihak bawah dan tiada batal sembahyang itu. Kalau tengok daripada pihak bawah nampak, tidak batal. Kita kan bila kita sujud kita pakai kain, orang hadu belakang kita dia boleh nampak, tidak batal sembahyang itu. Kerana dapat faham daripada kelakuan Nabi SAW sembahyang dengan sahabatnya seperti tersebut hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Kata hadis itu an Sahlin radhiyallahu anhu qala kana rijalun yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam aqidina azarahum ala a'naqihim kahai'ati sibyan wa qala lin nisa la tarfa'anna ru'usakunna hatta yastawi ar-rijal julusan. Itu hadis Bukhari. Maksudnya diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata dia adalah beberapa orang laki-laki sembahyang mereka itu serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaannya menyimpulkan kain mereka itu ke lehernya, hak macam tadi ni. Depa sembahyang pakai kain selai, depa ikat. Selai naik daripada sini mai sini, selai naik daripada sini mai ujung. Ujung yang satu naik sini, ujung yang satu naik sini, ikat ni. Jadi pakai lagu tu. Sahabat-sahabat ni pakai lagu tu, semayang bersama dengan Nabi SAW. Seperti rupa kelakuan budak-budak. Ada kata macam budak-budak, duk main Zoro tu. Budak-budak kan, dapatkan belikat ayah dia ya, Zoro tu ya. Zoro, Superman lah, apa macam-macam dia pandai duk buat dengan kain tu. Ya, macam tu, contohnya dia tak. Nescaya nampak auratnya bila pakai lagu tu, kain bawah dia singkat sangat, singkat sampai bawah pada lutut sikit. Bila bawah pada lutut sikit aja, bila sujud lutut tu ternyih, tahu lutut ternyih, jadi ternampak lutut tu seperti mana pahanya boleh nampak daripada belakang. Maka dengan kerana itulah sabda Nabi SAW kepada perempuan-perempuan yang sama-sama berjemaah di belakang laki-laki itu. Yang ni Nabi bersabda itu dahulu daripada semayang. Sebelum start semayang, Nabi bila beralih-alih belakang, tengok geng Zoro ni banyak. Jenis duk pakai kain tambak atas belakang tengkuk ni. Banyak Nabi tengok ni, nampak nak cedera ni. Takut belakang lagi dia main apa, snooker ke apa leceh. Jadi Nabi sebelum semayang, Nabi bercakap. Nabi kata apa? La tarfa'anna ru'usakunna hatta yastawiyar rijal julusan. Nabi kata, janganlah kamu, wahai perempuan semua yang semayang berjemaah sekali ini, janganlah kamu mengangkat kepala kamu daripada sujud sama-sama dengan laki-laki angkat kepala. Melainkan kemudian daripada sudah betul duduk laki-laki di antara dua sujudnya, maka sekalian kamu pun bangkitlah daripada sujud. Nabi pesan begitu. Nabi pesan ke orang perempuan, bila tu imam kata Allahu Akbar, hampa bagi lambat sikit bangkit. Bagi orang laki-laki agak dah bangkit, dah duduk dah, barulah orang perempuan bangkit. Pasal apa? Pasal takut nampak. Nampak daripada bawah ni. Dari kerana jika terdahulu bangkit perempuan ni daripada laki-laki ataupun sama-sama bangkit, entahkan ternampak aurat laki-laki daripada belakang, maka jadi aib. Bukan jadi batal, jadi aib. Batal tak batal? Maka jadi aib. Sungguh pun tidak batal sembahyang itu. Dia kata sembahyang tak batal tapi tak syuah. Kan Allah dekat kaki dia ni. Nampak tak itu? Dia kata. Maka hendaklah ingat sekalian kamu, wahai sekalian orang perempuan. Maka dengan hadis ini, dapatlah hukum tiada batal sembahyang satu orang yang nampak auratnya waktu sujud misalnya daripada pihak belakang. Tak batal. Ha, hadis ni lah yang sebahagian apa nama diperoleh dia pakai hadis ni lah untuk dijadikan dalil orang perempuan tak payah ada tirai. Pasal apa? Pasal orang perempuan sembahyang nampak laki-laki di depan ni, hadis ni kata nampak, maknanya hadis ni tidak sebut tirai, maka tidak perlu ada tirai. Ha, itu sandaran mereka, mereka berdasarkan kepada hadis yang kita baca ni. Hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari, hadis yang kuat. Sebab kalau kita pergi poli, ada masjid-masjid yang tak ada tirai buat orang perempuan. Jadi kalau kita pergi, orang perempuan kita nak tinggal semayang musim masjid sampai 7 kali, kalau kata Kaabah boleh satu umrah dah. Tinggal nak pergi ta'in aja lagi kan, pusing 7 kali duk cari tempat orang perempuan tak mana, tempat orang perempuan tak mana. Saya tunjuk penyuruh tu, dia kata tiarai tak ada, apa pun tak ada. Dia tak pakai tiarai di situ. Pasal apa? Ini hadis yang menjadi sandaran dia, tidak ada sebut pasal tiarai dan sebagainya. Bila buat tiarai ni, cerita dia panjang pula. Cerita dia panjang pula. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab jawi, kitab-kitab fiqh jawi, kitab-kitab kuning ni, dia lagi panjang cerita ni, tiarai ni. Tiarai di masjid dengan tiarai di surau, hukum tak sama. Jangan buat pedih. Tuan-tuan baca dalam kitab fiqh lama, Matla'ul Badrain. Jumpa punca dah. Dia kata kalau masjid, orang perempuan semayang balik tiarai, tiarai ni tutup semua, semayang sah. Dia dapat pahala berjemaah. Tapi kalau di surau, masa semayang tak lagi, tak buka satu pintu, pintu tu pula dia main syarat dia pula. Pintu yang buka itu mestilah kadar celuis satu orang keluar masuk dalam keadaan selesa, baru dapat pahala jemaah semayang dengan imam ni. Kalau dia tutup semua, dia tak dapat pahala jemaah. Dia main macam tu pula cerita dia. Ikut bukan pendapat Imam Syafi'i, tetapi pendapat ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Mereka pergi tambah, pergi bagi jadi lagi ketat. Itu yang tuan-tuan tengok, ada surau-surau lama di kampung-kampung. Tu imam semayang ni, dia tebuk satu lubang buat tangga naik. Dia nak bagi shot tu, jemaah perempuan dengan jemaah laki-laki tu, dia nak bagi shot. Nak bagi dapat pahala jemaah tu. Pasal apa? Pasal berdasarkan kitab jawi lama ni. Dia maklum betul. Kemudian pula, dia panjang lagi cerita dia. Kalau sembahyang di surau, 2 tingkat, dia kata. Sembahyang surau 2 tingkat. Laki-laki sembahyang di bawah, orang perempuan sembahyang di tingkat atas. Dia kata kena buat satu lubang. Daripada tingkat atas tu kena tebuk satu lubang. Daripada lubang tu kena ada satu tangga yang turun. Tangga tu pula ada syarat dia pula dah. Syarat tak boleh lagu tangga feri. Tangga feri pernah tengok. Dia naik menyecok lagu tu. Tak boleh, dia kata. Dia kena tangga yang selesa orang naik turun. Kena tangga biasa lagu tu. Dan turun tu pula, kena ada pula seorang berdiri di ujung tangga tu pula. Dan orang tu dia panggil Rabitah pula. Dia panggil Rabitah dekat tu. Orang tu mengikat, Rabitah tu maksud dia ikat. Dia ni mengikat di antara jemaah tingkat bawah dengan jemaah tingkat atas. Kemudian orang perempuan nak sembahyang di tingkat atas pula, dia tak boleh rokok selagi mana Rabitah dia tak rokok di bawah ni. Tuan-tuan buka dalam kitab jawi Matla' al-Badrain, dia main cerita ni semua. Berkali raya rendah di kampung ni. Surau dah buat dah, tak ada lubang, panggil tukang pergi duk tebuk lubang pula, buat tangga nak cari Rabitah duk tang tu pula. Rabitah tu pula dia duk kira makan celak getah, dia pun tak tahu ni Rabitah apa. Nampak? Jadi bila dia jadi macam ni, orang jadi masyarakat hari ni mula nak tanya, ustaz betul ke ada hadis ke kena buat macam ni semua? Masalah lah. Hadis tak ada lah, tapi dalam kitab jawi ada sebut. Itu macam mana kita ni? Surau taman, tiap-tiap taman ada satu surau. Semua masalah timbul. Itu kalau semayang tak lagi tutup semua tu, pahala tak dapat lah. Kalau ikut kitab tadi, dia kata tak dapat. Sedangkan benda tu tidak dibincangkan pun. Di dalam Quran pun tak ada sebut, dalam hadis pun tak ada sebut. Dia cuma timbul daripada pendapat-pendapat ulama. Yang kadang-kadang pendapat-pendapat ni, dia jadi masalah kepada banyak orang. Padahal tutup semua pun, lagi mana jemaah perempuan tahu perubahan rukun fi'li antara imam dengan ikhwan cukup memadai. Seorang imam kata Allahu Akbar, dia tahu kata rukuk. Imam kata sami Allahu liman hamidah, dia tahu kata i'tidal. Tak buka pun tak apa, dia tahu pergerakan imam untuk dia ikut. dah okey dah. Tapi ada pendapat yang mengatakan cerita macam tadi. Panjang cerita dia main. Sama lah dengan perbincangan tentang tahiyatul masjid di surau dengan di masjid ni. Dia macam tu lah cerita macam tu. Cerita yang tidak ada nas. Tetapi dia hasil daripada pendapat ulama-ulama yang bukan imam mazhab. Ulama-ulama yang kendian-kendian ni. Yang mengaku kata dia mazhab Syafi'i, dia bawa pulang satu pendapat dia. Pendapat-pendapat ni yang menjadi riuh rendah di dalam masyarakat pada hari ini. Jadi bila kita mengaji, kita tahu cerita dia. Kita tahu, oh ini cerita dia. Baru kita faham apa asal-usul kepada masalah-masalah yang timbul. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi itu hadis yang menunjuk kata apa? Menunjuk kata sembahyang berjemaah itu dia ada adab-adab dia. So Nabi pesan kepada orang perempuan, kalau sembahyang di belakang, kalau nak cantiknya, bagi agak-agak orang lelaki ni duduk dalam sujud elok baru dia angkat kepala dia. Maka tak nampak aib itu. Baik, satu lagi orang tanya saya. Dia kata, ustaz, sujud yang penghabis sebelum kita bangkit tahiyat akhir tu, kita disuruh sujud bagi lama kan? Tentang bisa tengok lah di masjid-masjid, di surau-surau ada orang dia menjadi apa? Menjadi amalan dia. Bila sujud nak penghabis tu dia bangkit lambat tu. Tu imam dah bangkit, dah baca tahiyat sampai dekat nak bagi salam dah baru dia bangkit. Baru dia bangkit. Dah sujud lama dalam sujud yang penghabisan sebelum tahiyat akhir tu, adakah hadis suruh bagi lama? Saya kata tak tahu dah, tak pernah jumpa hadis lah. Tapi mungkin itu budaya orang Melayu. Budaya orang Melayu ni dia suka buat kerja last minute. Kan? Arab tak buat macam tu. Melayu kita ada buat ni. Tok Arab tak buat, Tok Melayu yang ada buat yang tujuh pergi lama halam. Kan? Pasal apa? Pasal Nabi cuma kata apa? Nabi kata aqrabul ibad ilallah fis sujud. Nabi kata sehampir-hampir hamba dengan Allah ialah ketika sujud. Fa'athiru du'a'a fi sujud. Nabi kata maka perbanyakkanlah doa di dalam sujud. Nabi tak kata perbanyakkan doa dalam sujud pengambil. Nabi kata perbanyakkan doa dalam sujud. Maknanya sujud bila pun. Sujud masa rakaat pertama ke, masa rakaat kedua ke, masa rakaat ketiga ke, yang pentingnya masa sujud itu masa kita hampir dengan Allah. Fa'athiru du'a'a fi sujud. Maka perbanyakkan doa ketika sujud dalam mana-mana sujud. Itu yang kata budaya orang Melayu, dia buat kerja last minute. Jadi dia dalam sujud-sujud hak awal dia tak ada doa apa, hak penghabis tu dia nak doa pergi lama. Maka dia bangkit lambat lah. Tu imam dah dekat nak bagi salam dah, baru dia bangkit, baru nak at-tahiyyatul mubarak. Tu pula ulang banyak kali pula. At-tahiyyatul mubarak. Tus salawat. Kacau lah. Biasa jumpa orang macam ni. Banyak. Hak takbir mula sangkut buat darah, tambahlah tahiyat. Sulit lagi hak takbir Allahu Akbar saja tu pun banyak kali dah. Allah. Boleh balas saja. Allah. Pula. Allahu. Lu tak dapat. Itu baru Allahu Akbar. Masalah dia baru hak pendek. At-tahiyyah panjang lagi masalah dia. Cerita pun leceh. Baik. Kemudian dia kata masalah sembahyang ketiadaan katum aurat ataupun bertelanjang, apa hukum dia? Ini leceh macam cerita. Kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, dan tiada sembahyang seorang laki-laki ataupun satu perempuan, mereka mesti kena tutup aurat. Kata Imam Syafi'i, dan demikian lagi jika sembahyang keduanya, yang ni laki-laki perempuan ini, dalam kain yang ketiadaan suci, nescaya mengulang dia akan sembahyangnya. Sembahyang pakai kain yang bernajis. Mayang pakai kain yang bernajis. Macam saya buat contoh kuliah lepas. Kita daripada Penang nak pergi KL, kita tinggal di RNR mana kan nak sembahyang. Sebelum kita sembahyang, kita pergi pancung dulu nak buang ayam. Buka pancung tu dia semua jadi ulang dulu. Kan? Tu pancung dia tu kan. Tak tahu dia dengan apa ada pakai pam apa kan. Kita pula pergi buka nak buat lagu pancung rumah kita. Rumah kita buka sampai habis pun keluar dulu. Jadi kita buat di arena tu buka-buka dia baju ni macam ulang senuk, dia buku pam sampai habis baju kita. Allahu akbar. Kita mulalah ni apa ayam apa mocik naik daripada lantai ni duk pula dalam jamban. Ayam dalam tu jadi serabut kepala otak. Takkan nak pi duk mandi mana pula, dah tu apa kan berpakai pula jubah lain pula keluar pi payah. Baik, bila berlaku kes macam tu, kita dah batuh dah pada kadar yang kita rasa menasabah. Pasal rasa tang ni kena tadi moti ayam apa, kita basuh, kita basuh, kita basuh jauh sikit, kita semayang juga. Tapi semayang pun dalam hati ni, tentulah dia bukan senang nak pujuk hati kita ni. Dalam hati ni dia duk sengai, tang hujung hati tu dia sengai. Bersih sikit kan berjuang ni, dia duk main tu, dia duk main, dia duk main. Bersih betul kan ni. Kita lawan balik, kata aku dah basuh dah tempat-tempat ni, insyaAllah waktu itu. Tapi dia main balik, kalau tak waktu macam mana? Dia duduk main macam tu. Dia duduk main macam tu. Kalau tak waktu macam mana? Takkah hang dia anggap tak semayang lagi? Itu juga duk ingatkan. Tapi duduk semayang dah lah, duduk semayang dah. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung bawa kereta daripada Gunung Semanggui nak pergi Kuala Lumpur ni dalam keadaan gundah gulana. Sampai Kuala Lumpur lagi, tak puas hati. Mandi, bumrah, bumrah, mayang lagi pula dah. Khabar balik semayang tu. Baik, boleh tak lagu tu? Boleh. Dalam fiqh dia kata ikhtiyat. Ikhtiyat ni maksudnya sebagai langkah berhati-hati. Kita takut kukut semayang kita tadi ni tak sah kerana pakaian bernajis. Cuci tak habis. Maka kita buat lain. Maka buat lain itu tidak salah. Tapi jangan layan perasaan kalau sikit-sikit. Kalau macam tadi punya contoh, dia sembuh naik habis tu, kotlah kita. Kalau sikit-sikit, masjid sikit-sikit dan kita rasa kita dah basuh dah kawasan tu, jangan layan lah. Kita anggap itu sudah okey. Tak payah ulang lagi sembahyang tu. Ini yang dia nak beritahu ni. Maka jika sembahyang keduanya, yakni laki-laki dan perempuan itu bertelanjang, hal keadaan puasa keduanya atas menutup aurat. Boleh, kain baju ada semua. Saja hangat hari ni, dia kata kat bini dia, kita tak pakai apa, sembahyang tadi. Oh kacau, ini apa mazhab kita tak tahu. Dia kata apa, nescaya mengulang dia ke sembahyangnya. Walaupun dia perterai sembahyang juga, dua-dua laki bini ni dalam keadaan tak pakai apa ni, dia kena sembahyang lain juga. Hak tu kira tak jadi. Sama ada sedar ia pada waktu sembahyang keduanya akan tiada tutup aurat ataupun tiada sedar. Tak kira. Sedar, tak sedar, tajar ke apa, yang kena sembahyang lain. Dia kata. Di dalam waktu ada ia ataupun bukan di dalam waktunya. Walaupun waktu dah habis dah. Dah masuk waktu lain dah. Waktu zuhur dah habis dah. Dah masuk asar dah. Dah. Hang punya tadi tak kira sembahyang lain. Hang kena sembahyang lain juga. Dia macam tu. Barang siapa aku suruhkan dia ulang, selama-lama aku akan suruh dengan ulang pada tiap-tiap kelakuannya. Imam Syafi'i garang kan ni. Dia kata kes ni, dia kata hang kena ulang semayang. Aku tetap akan kata kena ulang. Aku tak akan ubah apa yang aku kata ni. Dia jadi macam tu. Baik, masalah aurat laki-laki dan aurat perempuan di dalam semayang itu bagaimana? Kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm, dan bermula aurat laki-laki itu barang yang di antara pusat dan lutut. Maka tiada terbilang pusat dan lutut itu aurat. Jadi pusat ni bukan aurat. Bawah pusat itu aurat. Lutut itu bukan aurat. Atas lutut itu aurat. Jadi kalau kita pakai sekira-kira duduk tengah-tengah pusat dan duduk tengah-tengah lutut, sembahyang itu sah. Kerana lutut dan pusat bukan aurat. Mabaina, di antara pusat dengan lutut itu aurat. Kan macam orang masuk jin. Orang masuk jin dia bagi seluar, bagi baju lokal dengan kami macam ada pengalaman pula. Tahu kan? Dia bagi seluar tu. Seluar tak ada pinggang tu. Seluar tak ada pinggang tu. Jadi bila pakai dia kena balut macam mana kain pelekat tu. Bila balut tu kita angkat naik sikit, dia terkenyah lutut dah. Minta kain pelekat nak pakai tak bagi. Kita hatu je ada. Maka dekat mana ada, dekat tu lah kita semayang. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dan kita dah minta lah. Dia minta saya ada buat kemplekat bagi dia. Dia kata tak boleh. Tak boleh tak apa. Dekat mana ada, dekat tu lah semayang. Enggak. Jadi semayang tu tak payah ulang. Tak payah ulang. Baik. Masalah dia kata sembahyang kain najis. Apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, dan barang siapa sembahyang ia, padahal atasnya kain najis. Ini contoh kita kata tadi. Ataupun menanggung ia akan sesuatu yang najis, nescaya mengulang ia akan sembahyangnya. Kita sembahyang, kita tak tahu di tapak kaki kita ada tik hijau. Contohnya. Kan kita masuk pancung ke apa-apa, kita dah step akan satu tik hijau. Kita tak sedar. Kita masuk main, kita sembahyang. Bila kita sujud, kawah belakang kita lambat sikit sujud, dia nampak. Dia kata kaki ustaz ada tik hijau. Kan? Macam mana jadi dengan semayang kita? ataupun sembahyang Jumaat, khatib duduk baca khutbah, kan? Khatib duduk baca khutbah. Kain serban hak dia duduk sembahyang atas bau dia tu pun bukan kain serban dia, kain serban hak dia duduk sidai di masjid tu, hak tu dia ambil. Ha, banyak tempat dulu ni. Dia bagi pakej, pakej tungkat dengan serban. Tentang ni saya jumpa tak masjid berjadi? Oh, ada. Ada masjid berjadi. Panggil kita pergi baca khutbah, kita berhubi, ya, pergi kita nak buat lagu kita. Tungkat tak apalah, biasa orang bagi tungkat. Walaupun dia Nabi apa gitu, tuan tengok di Saudi tak pakai tungkat. Tungkat ni zaman kemudian lah. Zaman kemudian ni baru cerita tungkat ni. Tungkat tu bukan satu syarat sah ke ataupun rukun jauh sekali lah. Khutbah pegang tungkat ni tak ada apa. Cuma ulama dulu suruh pegang tungkat tu dengan tujuan nak menimbulkan gerun kepada jemaah semayang tu, nak bagi gerun. Dalam pada pegang tungkat tu boleh nom selera kan. Kan? Ha, jadi tungkat tu tujuan dia tu. Dia bukan satu benda yang kalau tak pegang kata khutbah tak sah. Ada orang tanya. Dia kata, ustaz, Allahu Akbar, ni masjid kami ni baru ni semayang jemaah. Awak kan kata. Khatib tu dia tak pegang tungkat. Saya kata, dia sihat, dia tak kena tungkat lah. Tungkat dia buat orang tak larat. Tak sihat, dia tungkat lah. Dia dah sihat, tak kena tungkat lah. Tak, bukan. Dia kata, Bilal bagi kat dia. Bilal selawat yang menaik orang cekang. Inna Allah wa malaikatuhu rupak bagi tungkat kat dia. Dia ambil. Dia ambil, dia naik-naik macam mimbar, dia tak tu. Nah, dia duduk lagu tu, ya. Duduk baca khutbah. Kan? Tungkat dia tak pegang tu. Macam mana tu? Kami lepas-lepas habis semayang tu, pakat duduk bincang. Macam mana tu ada lah pakat buat zombong lah apa lah. Haa, nampak tu kan. Punca pasal apa? Pasal tak main mengaji di late room. Kan? Dia jadi dia tak tahu hak mana rukun, hak mana wajib, hak mana syarat sah. Dia tak tahu. Yang dia tahu, dia celik-celik, dia sedang-sedang, dia cerdik-cerdik, dia pergi masjid semayang, tok katik pegang tunggal. Bila tak pegang, kira tak sah. Dia kira begitu. Haa, kacau tu kan. Jadi hak cerita pakej tadi ni, bila dia naik nak baca ni, kata ni apa, Bilal, tungkat pun bagi, serban pun bagi. Serban tu tak ada pernah siapa peduli, duduk sidai di tepi mimbar tu, cicak tu ada tiga biji dah hasil serban tu, dia pun ambil, terus buah hasil baru dah. Cantik. Dia satu orang yang hamilun najasa, dalam pekah kata. Dia satu orang yang memikul najis. Najis tu ada hasil serban nak debuh hasil belakang tu. Bukan dia saja masalah. The whole jemaah tu sangkut habis. Pasal apa? Pasal khutbah ini termasuk di dalam dalam pakej jemaah. So, kena careful benda ni. Pihak jawatan kuasa masjid especially kena jaga benda ni. Hari ni hari jemaah, lepas sembahyang subuh tu kena ada satu orang. Kalau tak ada siapa yang sugih resmi pun inisiatif. Kena main check dulu ni. Ni member khatib nak naik tadi, make sure laluan dia semua tak ada najis, tak ada pik cicak, tak ada apa, make sure bangku hak dia nak duduk sat di antara dua khutbah tu tak ada najis di situ, ni apa serban ke apa hak nak bagi kat dia ni semua, make sure clear semua. Pasal apa? Dia seorang memikul najis, satu jemaah sanggup. Ini tajuk yang kita baca ni apa dia? Sembahyang kain najis, apa hukum dia? Kata Imam Syafi'i, dan barang siapa sembahyang ia padahal atasnya kain najis ataupun menanggung ia akan suatu yang najis, nescaya mengulang dia akan sembahyang dia. Sembahyang tu tak valid, kena start balik, kena buat balik sembahyang tu. Dan sembahyang seorang dengan menanggung anjing ataupun babi ataupun arak ataupun darah ataupun suatu daripada bangkai ataupun kulit bangkai yang tiada disamak, nescaya mengulang dia akan sembahyangnya sama ada sikit ataupun banyak yang ditanggungnya itu. Tak kira tik cicak satu ya pun, satu tik cicak pun dia kena sembahyang balik. Kena jaga benar-benar macam ni. Baik, kemudian masalah menanggung binatang hidup dalam sembahyang. Ini pun orang nak kena tahu juga. Sebab apa? Jenis peminat belah apa? Belah kucing. Kucing parsi lah, kucing siam lah, kucing apa lah duduk belah dalam rumah ni. Dia tengah sembahyang, kucing main duduk cari buah dia. Baik, sembahyang dia jadi macam mana? Dia kena tahu benda tu. Bila tak tahu jadi kacau. Dan bila tak tahu jadi kacau. Ha, baik, apa ceritanya? Dia kata apa hukumnya binatang hidup mai duduk kat dia ketika dia sembahyang. Kata Imam Syafi'i, dan jika sembahyang seseorang itu padahal dia menanggung binatang hidup yang tiada dimakan dagingnya, kucing eh? Kucing kita tak makan dia. Kita tak makan daging kucing. Dia mai duduk atas riba kita masa kita sembahyang. lain daripada anjing dan babi. Kalau anjing hidup dia haibah, dia dah tu pun nak cerita juga panjang lagi lah kuliah malam ni kan. Babi pula naik ke duduk dia haibah kita ni, apa cerita kita duduk dalam taman mana ni babi naik duduk dia haibah. Dah anjing babi ni tolak tepi lah, yang tu dah terang lah. Ni cerita kucing main duduk dia haibah ni, nescaya tiada mengulang dia akan sembahyangnya. Mereka tak ada apa-apa. Kucing main duduk dia haibah, biar dia duduk bih. Tak ada jejak semayang kita apa-apa pun. Ada kawan tanya pula, ustaz dia, tapi kucing berak tak masuk. dia fikir aku tu pula. Tapi dia berak tak masuk. Macam mana dia meduk dia kita? Dah kata tak apa, tak apa. Lah dia duduk cakap lah pasal berak tak masuk. Kenapa kan? Tak apa. Kecuali kalau najis dia tu lekat di pakaian kita. Ha, maka itu habis tangkut lah. Ha, bak dia berak tak masuk tu memang nama pun kucing tak mengaji sekolah. Jadi dia memang dia macam tu. Bermula hidup anjing ataupun babi itu bersamaan jua dengan matinya. Anjing babi ini tak kira dia hidup ke dia mati, tak boleh. Dia main duk ya habis. Dan jika adalah binatang yang tiada dimakan dagingnya itu bangkai. Ha, dia kata kalau kucing mampu. Nescaya diulang sembahyang apabila ditanggung akan dia. Kucing tu main mati. Dia haibah kita pula. Oh, husnul khatimah dia. Kucing tu dia main kita duduk sembahyang. Duduk tahiyat akhir dia pun main naik duduk dia haibah kita. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Mati dia dia haibah kita. Macam mana jadi? Ha, kena ulang sembahyang. Sebab apa? Sebab yang duduk dia haibah kita bukan kucing hidup. Dia adalah bangkai. Maka bangkai dah jadi najis. Najis kena sembahyang balik. Sembahyang itu sudah batal. Dia macam tu. Ini yang kata fiqh ni kadang-kadang dia punya dalam bahasa Arab dia kata ihtimal. Ihtimal ni maksudnya dia buat spekulasi. Dia spekulasi. Sekiranya jadi macam tu, macam mana nak buat? Sekiranya jadi macam tu, macam mana nak buat? Dalam banyak-banyak andaian yang dia buat tu, ada satu dua yang kita memang nak kena tahu. Ha, macam kes kucing main duduk, apa semua kita kena tahu. Jadi jangan pula kita tanya satu soalan leceh pula. Kata ustaz, ni kalau tu kalau dia main duduk atas riba. Tapi kalau dia main rendah kaki, ya macam mana? Kalau duduk atas riba pun tak batai, rendah kaki nak batai. Batai apa? Yang tu pun nak tanya juga. Ha, itu yang kena marah. Kan? Ada macam tu. Baik, masalah. Kain kanak-kanak. Bolehkah sembahyang atasnya? Ha, yang ni kita nak kena tahu. Pasal apa? Budak-budak dengan kapiak. Budak-budak dengan orang kapiak. Dia tak erti pasal hukum najih apa ni, najih mukhaffafah, najih mutawassithah, najih mughalladhah. Apa budak-budak dia erti apa? Dia tak erti apa. Nuh, dia duduk main di luar tu. Iah lari. Dia pijak apa di luar tu. Kita tak tahu. Sehari dia masuk main sembahyang dengan kita. Insya lagi. Dia pun bukan tahu. Pasal najih pasal apa. Kan? Jadi kalau dia tak tahu pasal najis pasal apa, kain baju dia nak jaga ke daripada kena najis? Tak ada. Nama pun budak-budak. Dia masuk dalam bilik ayam, dia pergi buang ayam macam mana pun kita tak tahu. Kita ni hinggalah punya jaga ni tak mau bagi tak lagi kena najis pun budak-budak. Lagu mana dia dan? Kan? Tak lagi dia main, dia masuk main kat kita. Jadi kain baju mereka ni masalah dia. Kain baju budak-budak ni, adakah kita nak terus hukum nama kata budak-budak kain baju mereka ni kira najis? Pasal apa? Pasal mereka ni tak erti pasal hukum najis, maka dia anggap kain baju mereka bila pun bernajis. Adakah macam tu? Ataupun jenis-jenis orang bukan Islam, orang kafir ni, rumah kita haduk selenggara aircon, rumah kita haduk buat wiring, rumah kita haduk apa ni plumber yang duk perbaik pipe ni semua mereka. Dia tak depa main rumah kita masuk buat kerja ni. Macam mana kita dengan hukum najis depa ni? Adakah bila depa masuk, depa keluar je kita kena basuh satu rumah? Adakah macam tu? Pasal apa? Pasal kita andaikan puak ni dia memang tak pernah mengaji fiqh. Nama pun kafir. Mana pernah mengaji fiqh? Jadi tak ke tapak kaki dia tadi dia pergi masuk tang mana najis dia masuklah rumah kita. Jadi adakah setiap kali depa masuk, depa keluar kita kena basuh rumah? Adakah macam tu? Ha, ini tajuk hak dia nak bincang ni. Ha? Kain kanak-kanak bolehkah kita sembahyang atas dia? Kata Imam Syafi'i. Dan bermula kain itu sekaliannya ditanggungkan atas nama suci. Islam dia punya style dia macam tu. Selagi mana tidak ada bukti mengatakan najis, maka dia suci. Sama macam mahkamah dia kata apa? Selagi mana tak dibuktikan bersalah, orang tu tak bersalah. Sehinggalah dibuktikan dia bersalah, baru kita boleh kata dia salah. Sama kes dengan benda-benda macam tadi ni. Budak-budak ni, selagi mana kita tak tengok ada najis di pakaian dia, kita anggap dia suci. Dia bersih. terang-terang nampak ain najis di pakaian dia, barulah dia anggap dia membawa najis. Dia macam tu. Baik. Sehinggalah diketahui padanya ada najis, baru dia anggap dia najis. Dan jika ia pakaian kanak-kanak yang tiada memeliharakan mereka itu akan najis sekalipun. Kalau jenis budak-budak memang tak tahu jaga najis ni. Dan tiada tahukan dia tentang najis. Ataupun kain orang kapiak dan sebagainya. Dia buat contoh juga. Kalau orang kapiak pun sama. Dia tak tahu. Dari segi nak jaga pakaian daripada najis dan sebagainya. Ataupun kain pinggang mereka itu. Ataupun sirwal. Sirwal tu seluar. Sirwal tu bahasa Arab. Sirwal. Ataupun seluar daripada tu kita tak tahu. Main Cina apa, masuk rumah kita Cina bukan Islam ni. Masuk main. Dia main duduk kat bangku rumah kita. Dia keluar lagi, keluar bangku basuh, rurah-rurah kacau. Kacau kata, oh kata kita tu semua perut. Cina ni beradaan, seluar dia. Basuh rumah lah, basuh rumah lah. Jahannam habis berkakai lah rumah tu, dia kena basuh. Kan? Buat dah lagi Cina main pegang handphone kita, habis basuh handphone-handphone tu jemuk pula. Ah, jahannam tu kan. Ada enggak orang jenis dia jadi, dia jadi teliti terlebih. Dia teliti terlebih. Dia terlalu hygiene. Terlampau sangat nak bersih ni. Dia kata, dan tiada daripadanya suatu yang diulang. Barang siapa semayang padanya akan satu semayang sehingga diketahuinya bahawa padanya najis. Demikianlah juga hamparan dan bumi ditanggungkan atasnya suci sehinggalah diyakinkan dia najis. Kita baru beli kapet di kedai. Oh, balik oleh kapet tu basuh lah. Kita basuh pasal apa? Oh, mana tahu masa dikelang itu tak apa ke kaki najis apa pipijak dibasuh lah. No, Islam tak suruh macam tu. Bawa balik mai tu bersih lah. Sehinggalah nampak pada mata kita najis lekat di situ, barulah basuh. Aku nak kira lagu tu tuan-tuan, kita pergi Mekah musim haji. Musim haji di Mekah, semayang ni bukan dalam Masjidil Haram. Semayang atas jalan raya ni pun semayang. Musim haji, penuh dah masjid tu. Kalau nak pergi semayang jemaah di Masjidil Haram, bukan cerita pergi pukul 11 ke 12 lah. Pukul 9 kena pergi dah. Pukul 9 kena pergi dah tu kalau nak semayang dalam kompleks Masjidil Haram. Pergi pukul 11 ke 12 memang kalau dapat di halaman marmar tu pun dah cantik dah. Tak ada pun lorong depan hotel kita duduk lah. Pantulah. Turun-turun dah ni orang ramai tadi. Semayang pun tu orang banyak. Kalau duduk lemah perut, jalan ni tak tahu Arab murah bencin ke apa-apa. Tak boleh semayang lah kita. Selagi mana tidak nampak najis, maka dihukum suci. Bila nampak najis, baru dia anggap tempat tu bernajis. Ha, itu cerita dia. Baik, masalah saya kata terbuka aurat di dalam semayang, apa hukumnya? Tengah-tengah semayang kipas angin buka kuat, tu satu macam yang jadi parachute, dia angkat naik, dia angkat macam mana semayang kita ketika itu. Kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm, maka apabila terbuka daripada seseorang laki-laki di dalam sembahyangnya oleh satu daripada barang yang antara pusat dan lututnya, dan terbuka daripada seorang perempuan suatu daripada rambutnya, walau sedikit, walau banyak. Dan terbuka perempuan itu sedikit ataupun sedikit tubuhnya, yang ini lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya, dan barang yang mengiringi tapak tangannya daripada tempat sendinya. Ini tangan pun tak boleh buka ni, orang perempuan ni kena jaga. Yang kata kecuali ini muka dan tapak tangan. Dalam tafsiran fiqh dia kata tapak tangan dan belakang tangan. Ada tambah itu. Muka aurat orang perempuan kecuali muka dan tapak tangan. Dalam tafsiran fiqh dia kata tapak tangan maksudnya dan belakang tangan. Di tapak dan belakang ni boleh nampak. Tapi kalau tuan-tuan pergi Mekah, ada juga geng hak bubuh pula, satu lapik pula buat teh ni. Pasal dia faham kita muka dan tapak. Belakang bukan tapak saja, dia buh pula satu lapik pula buat teh ni. Ada. Jumhur kata kecuali muka dan tapak tangan, maksudnya tapak tangan dan belakang tangan. Adapun sendi tangan, ini dah aurat dah. Ini kena make sure. Tutup. Terbuka sikit, habis. Semayang batal. Dia jadi macam tu. Baik. Kemudian dia kata kalau terbuka kawasan-kawasan yang disebutkan tadi ini, dia kata, maka terbatal sembahyang dia. Nescaya dan barang yang mengiringi tapak tangan daripada tempat sendinya, padahal tiada lebih daripada sendi itu, terbuka sikit ya, maka tahu ataupun tidak tahu akan terbukanya itu, nescaya mengulang semuanya akan sembahyangnya. Sembahyang dia batal, dia kena ulang balik. Baik, kemudian terbuka aurat di dalam sembahyang dengan sebab angin. Kipas angin kuat yang kita kata tadi, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, jika terbuka aurat seseorang itu dengan sebab diterbangkan oleh angin ataupun terjatuh, terlucut, terlondeh, kemudian dikembalikan ke tempatnya dengan segera. Boleh jadi kalau jadi ni. Kita ada orang lelaki tengah-tengah sebab yang tank terlucut. Satu tinggal baju Melayu saja tinggal. Bawah tak ada apa. Tunduk, angkat, ikat balik. Macam mana Reza? Dia kata kalau sekiranya dikembalikan ke tempatnya dengan segera, maka tiada perhentian pada demikian itu. Nescaya tiada mengulang dia akan sembahyangnya. Kalau cepat tak apa. Cepat. Kan? Turun deh, tu ambat. Angkat, naik semua pula tak lagi. Jadi cepat juga lah. Agak dia kira cepat, bertindak cepat. Sama lah dengan kipas angin sembahyang di tepi pantai. Ha, buat family day di mana ni, batu peringgi mana, tapi semayang tepi pantai, kunung-kunungnya nak bertawah kepada orang ada kot tu, kita buat semayang jemaah ramai-ramai. Dia main mini tsunami ke apa, dia main satu pupu-pupu semua kain pakai angkat naik habis semua. Tekan. Demikian juga halnya, dia kata kalau cepat-cepat tekan bagi buat turun balik kain tu, semayang tu boleh diteruskan. Ha, kalau dah dia pupuk-pupuk ni, ambil angin dulu, relax, bagi kereta tak, baru-baru buat turun. Batal semayang itu. Dia tentu. Dia kata, ha? Baik, dia kata, maka jika terhenti, kemudian daripada apa ni, ngelbang itu, merbang lah kot, ngelbang dia tulis. Ha? Maka jika terhenti, kemudian daripada merbang kain tu, pada kadar yang lama, yang boleh mendatangkan apabila disegerakan kembali ke tempatnya, nescaya mengulang dia akan sembahyangnya. Kalau dia buat lambat kan, kain dah terangkat naik dah, dah tumpah angin main ni, ambil angin tak dulu, tak lagi baru fikir turun balik kain tu, batal sembahyang. Kalau dandan dia buat turun, sembahyang itu sah. Dan begitu juga lah dengan orang perempuan sama. Baik, sembahyang bercelana ni pakai seluar, itukah lebih baik ataupun sembahyang pakai kain itu lebih baik? Hak mana lebih baik? Kita dah beritahu tu Imam apa nama, Sayyidina Osman bin Affan, kan sahabat Nabi. Dia semua hidup daripada zaman dia belum masuk Islam sampailah dia masuk Islam sampai hari dia nak mati, itulah pertama kali dia pakai seluar panjang. Dia tak pernah pakai seluar panjang, Sayyidina Osman. Kan dalam apa nama, kalau buka buku sejarah Tarikh At-Tabari, ada umat yang cerita ni, Sayyidina Osman tak pernah semua hidup dia pakai seluar panjang. Tak pernah. Hari dia nak kena bunuh tu, hari itulah baru dia minta kat bini dia, cari main satu seluar panjang, dia kata dia nak pakai seluar panjang. Bini dia tanya, pasal apa bang? Dia kata, orang nak bunuh aku. Aku tak mau sekali lagi ketika mereka main, mereka pukul aku, mereka tikam aku, mereka nak bunuh aku, takut sekali lagi kain aku terangkat, ternampak aurat aku. Itulah hari pertama dalam hidup dia, dia pakai seluar panjang. Dan sungguh, yang kata Sayyidina Osman ni, tuan-tuan baca detik-detik akhir dia nak dibunuh oleh pemberontak daripada Mesir. Oh, dahsyat tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi yang nak membantu dia, nak defend dia ketika pemberontak daripada Mesir nak mai bunuh dia, ramai sahabat-sahabat Nabi volunteer nak jaga rumah dia. Dia tak bagi. Dia suruh sahabat-sahabat ni pergi ke Mekah kerana masa tu musim haji. Dia suruh sahabat-sahabat pergi Mekah, kalau tak pergi Mekah pun dia suruh duduk rumah, jangan ada siapa mai di rumah dia. Dia biar, dia gentleman. Orang tak puas hati ke aku, dia kata, apa orang nak buat ke aku, aku tanggung. Ni Sayyidina Osman bin Affan, apa orang nak buat kat aku, aku tanggung. Dia pesan kat bini dia buat seluar panjang dia pakai. Ha? Bila orang dah kepung rumah dia tu, dia bangkit berdiri di tingkap rumah dia, dia bercakap orang semua, aku bersumpah dengan nama Allah, dia kata, semasa Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah ni, tidak ada satu telaga pun di Madinah ni yang ayam dia sedap diminum, kecuali satu telaga saja, nama dia Bi'ru Rumah. Dia kata telaga Rumah nama telaga tu. Nabi bangkit berdiri di depan semua orang di Madinah, siapa ada duit lebih, Nabi kata, beli telaga yang ayam sedap ni dan wakafkan kepada semua orang Islam untuk minum ayam tu. Dia kata, aku beli telaga itu bi sulbi mali, dengan duit poket aku. Dia kata, hari ni, dia kata, hampa tepung rumah aku, hampa nak bunuh aku, sehingga kan aku nak pergi teguk air telaga yang aku beli atas perintah Nabi pun tak boleh, dia kata. Jawab puak kepung rumah dia ni, dia kata, Allahumma na'am, betul apa yang hang kata, kami pun tahu, tapi kami tetap nak bunuh hang ini. Ni Saidina Osman ni. Dan akhirnya dia dekat, dia nampak orang dah mula pecah masuk, pintu rumah dia dibakar dan dipecah daripada atas bumbung rumah, atas tutup bumbung atas, orang lompat ke bumbung rumah dia. Bila keadaan bini dia jaga di pintu masuk, bini dia dikerat semua jari, bini dia dikerat semua jari. Masuk ni dia, masa tu dia buka Quran yang kata Mas'ah Osmani, yang untuk pertama kalinya dibukukan Quran menjadi apa, Mas'ah Osmani ambil sempena nama dia. Depa guna satu besi pukul kepala dia, pecah kepala dia, darah sembuk di lembaran Quran tu, dan dia mati. Ni Saidina Osman dahsyat, dia mati pecah. Ha, itulah hari pertama dalam hidup dia, dia pakai seluar, seluar panjang, dia tak nak pakai. Nah, rupa-rupanya kalau kita baca, semua ulama-ulama besar semua macam tu. Ha, depa ikut macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai kamis, pakai jubah, pakai kain, macam tu. Ha, baik. So dia kata di sini pakai seluar itu kan lebih baik ataupun pakai kain. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, dan boleh sembahyang seseorang laki-laki di dalam celana, yakni pakai seluar boleh. Yang apabila menutupi aurat, syarat dia tutup aurat. Barang siapa barang yang antara pusat dan lutut dan bermula kain cokeng besar, kain cokeng tu kain pelekat kita pakai tu, dia kata kain cokeng itu lebih menutup dan lebih aku suka daripada seluar. Ha, Imam Syafi'i pun sama, dia suka pakai kain itu lebih daripada pakai seluar. Kata Imam Syafi'i, dan aku suka bahawa tiada sembahyang seseorang melainkan ada di atas bahunya satu serban ataupun lainnya. Ini sunnah Nabi. Nabi serban ikat dia pakai satu, serban hak sembah atas bahu ni satu. Ini Nabi. Dia itu memang pakaian Nabi. Nanti bila kita baca hadis-hadis tentang pakaian yang Nabi suka. Dan banyak hadis menceritakan Nabi suka serban hitam. Nabi suka serban hitam. Selain daripada putih warna kegemaran Nabi, Nabi suka serban hitam. Hari pembukaan kota Mekah, Nabi masuk Mekah tu, sahabat riwayat hadis. Apa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Makkah yaum al-fathi wa alaihi imamatus sauda. Nabi masuk ke Mekah pada hari pembukaan kota Mekah dan di atas kepalanya serban hitam. Dan Nabi suka juga pakai baju warna merah. Nabi suka warna merah. Kan? Ha, jadi kita ni kalau pakai merah, pakai ustaz nak buat duka pakai merah ni. Ya, Nabi pun pakai merah. Pakaian merah juga di antara kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Dan jikalau tali yang disangkutkan di bahu sekalipun, ha? Walaupun apa nama, kalau tak buh soban atas bahu pun, buh lah apa juga benda, tali sekalipun buh lah atas bahu. Tujuan dia apa tuan-tuan? Tujuan dia ni aurat atas ni. Yang dia tujuan tu bila buh soban ke atau sebagai ganti kepada kancil. Kita disuruh bila semayang ni kancil. Sekira-kira tak nampak. Bila orang tengok daripada arah belakang kepala ni, tak nampak terus ke bawah yang boleh membawa kepada batal semayang. So, kancil. Ataupun nak make sure kita double protection. Kita bubuh pula satu soban lagi atas ni, memberatkan kawasan ni supaya aurat itu terpelihara. Sebab yang aurat daripada bawah tak batal. Tapi kalau daripada atas tengok nampak, batal. Orang duk pakai baju Johor kan, baju tempur bulat apa semua ni kan. Kadang-kadang dia satu kancin dia tahu ni, kancin pula dia tak ubah. Dia duk open kawasan ni. Sekiranya kalau orang tengok daripada atas boleh through, batal semayang. Ha, ini tujuan disunatkan letak soban atas bahu dan sebagainya. Masalah dia kata semayang dengan selai baju panjang apa hukumnya? Dia pakai jubah selai ya. Lagu tu ya, dalam apa mudarat. Kata Imam Syafi'i, boleh semayang di dalam sehelai baju panjang. Tetapi dikancing akan butang lehernya. Atas ni yang paling penting nak kena jaga ni, atas ni. Dia kata nak kena jaga. Ataupun disemat dengan sesuatu. Ha, kalau tak kancing macam kancing ni pun, ambil pesang ke apa ke jangkit tau ni. Bagi tutup kawasan yang boleh nampak aurat ni. Ataupun diikat lubang leher itu supaya tiada renggang dia. Ni kawasan ini very important bagi orang lelaki-lelaki especially. Very important, nak kena jaga. Maka jadilah nampak aurat daripadanya. Kalau tak dikatup di sini, dia boleh nampak. Kut belakang nampak, kut depan, kut apa pun boleh nampak. Dia kata. Ataupun dinampak orang akan auratnya. Maka jika sembahyang pada baju panjang, seperti kamis jubah ni, ataupun pada satu kain yang diperbuat semacam baju panjang daripada jubah ataupun lainnya, yang tiada terkancing, nescaya diulang sembahyangnya. Dia kata. Kalau tak jaga kawasan atas ni, agak ni duduk terbuka meleweh ni, sembahyang kena buat balik. Sembahyang itu tak sah. Maka jika sembahyang seseorang di dalam baju panjang tiada berkancing, dan di atas baju itu ada serban, ataupun ada kain selendang, ataupun ada kain cokeng, yang menyatukan tempat belah ni, dia kata. Dia tangkup tempat belah ni dengan apa-apa di leher itu, sehingga menegah ia akan dia daripada terbuka auratnya, nescaya memadai sembahyangnya. Di sini juga dia duk fokus suruh kita jaga. Dan kita ni main masjid ni cari juga lah butang ni. Kalau sembahyang di rumah tu pakai tolong baju gitu ya. Kan? Ha, masalah lah sembahyang. Tentu esok pi di akhirat itu, dia main buku rekod tengok tak sembahyang. Kita nak agi utuhan. Kita kata, tapi saya sembahyang. Tak percaya, tanya bini saya. Ya kan? Boleh cakap tu ni mahsyar tu. Saya sembahyang. Ya Allah, saya sembahyang. Bila kau tak percaya, tanya bini saya. Bini pun, saya duk tengok dia sembahyang lah. Ha, tapi dia ni selalu jenis suka tak pakai kancing. Bini kata, macam tu. Sembahyang tak sah, sama macam tak sembahyang. Ha, kena jaga. Entah. Buat ibadat ni, dalam Quran dia kata apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Bukan haji umrah saja. Apa ibadat pun, dia mesti sempurna. Buat lagi elok. Kalau buat lagi elok. Kita manusia pun, kalau kita satu hari ditakdirkan jadi head department, kita jadi ketua jabatan, kita jadi bos di pejabat, kita tak suka staff kita buat kerja lebih kurang. Kita bagi satu tugas kepada dia, dia bagi balik kat kita ni macam ni. Kita pun muka dia jadi color lain. Kita pun ditanya, dia ni hang buat kerja apa macam ni? Dan hang boleh buat, kata lewat. Kita pun nak marah. Kita tanya dia, hang boleh buat, kata boleh buat. Kalau tak boleh buat, habang tak boleh. Saya bagi orang lain buat. Sorang dah kuih duduk tinggi dah. Kita dengan staff kita pun, dia buat lebih kurang kita marah. Kita dengan Allah, kita buat lebih kurang. Itu bandingannya. Lebih kurang macam tu. Baik, masalah. Semayang di dalam baju panjang selai, serta berikat pinggangnya, apa hukumnya pula? Ha, dia pakai baju selai juga, dalam tak ada apa-apa pekeh dalam baju selai ya, tapi tang pinggang ni pibuh tali pinggang wrestling kemas dengan buah ni. Ha, dia kata apa hukumnya? Okay. Macam orang perempuan pakai baju kelawak dia tu, okay, tang ni ada satu tali pula, boleh tambat tali tu. Ha, macam tu lah orang lelaki-lelaki pun pakai apa, dia bubuh satu tambat tang ni. Macam mana dia kata? Sebab aurat kita apa dia? Pusat lutut. Kalau kita tambat dengan apa-apa pun, tali pinggang ke apa, kain ke apa ke, atas daripada pusat kita, settle lah. Sembahyang kita beres lah. Pasal apa? Pasal start daripada sini ke bawah, terpelihara aurat kita. Baik, so dia kata apa di sini? Sembahyang dengan kain apa selai tapi berikat pinggang, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, jika sembahyang seseorang dengan ikat pinggangnya di atas daripada auratnya dengan tali atau benang atau apa-apa, nescaya sah sembahyangnya. Kerana bahawasanya yang demikian itu menghimpunkan baju, dia jerut baju kita di pinggang tu, sehingga menegahkan nampak aurat daripada lubang leher baju. Dia kata, kawasan ni yang kita nak kena jaga betul-betul. Dan jika ada baju panjang itu berkancing dan lain daripada lubang lehernya itu, rusuk-rusuk baju itu pecah yang boleh nampak auratnya, nescaya tiada harus sembahyang padanya. Pakai baju, cari. Kita dalam dah tak ada pakaian apa, tak ada kain, tak ada apa dah. Pakai baju selai ya, dia pergi cari pula di kawasan ni, yang kalau tengok boleh nampak kawasan aurat, kawasan bawah daripada pusat ke bawah, nampak, batal sembahyang kita. Dan kadang kan kita tak sedar, kita pakai kain tapi duduk kena paku apa ke, dia cari sikit kain kita tu, kita sembahyang. Sembahyang dekat kawasan di antara pusat dengan lutut, cari ada tingkap situ. Kita sembahyang, batal sembahyang kita. Ha? Kawan sebelah beritahu, dia kata, Haji, kain cari. Ha, tengok, oh cari tu, sembahyang lain. Sembahyang lain, tak boleh kata, oh tak apalah, dah bagi salam dah, tak apa. Dia tegak nak sembahyang lain. Kan? Dah bagi salam dah, tak apa, tadi tak tahu. Dia. Tak tahu, lah dah tahu. Waktu sembahyang ada lagi? Ada lagi, kena ulang. Kalau tahu tu selepas habis waktu sembahyang, dia sembahyang Zuhur, kain dia cari. Dah habis waktu Zuhur dah, masuk asar dah. Masuk asar orang tegur. Orang tegur. Jadi sembahyang Zuhur tadi dia pakai kain tu juga. Dia nak kena ulang tak sembahyang Zuhur tadi? Tak payah ulang. Pasal waktu sudah luput. Kalau masih ada waktu, dia kena ulang sembahyang tu. Ha, fiqah dia memang macam tu. Baik, sembahyang kain berlubang apa hukumnya? Sama. Sembahyang berbaju dan berkain apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, dan lebih suka aku bahawa tiada sembahyang seseorang di dalam baju melainkan ada di dalamnya memakai seluar atau kain ataupun sesuatu yang menutup auratnya. Jangan memadai dengan baju selai. Biarlah ada kain pelekat ke, seluar panjang ke di dalam apa semua, itu lebih memelihara aurat kita. Maka jika sembahyang ia di dalam sehelai baju panjang sahaja, tiada aku sukakan yang demikian itu, dan tiada keterangan adanya kena ulang sembahyang tu. Kalau semua tutup elok, sembahyang tak payah ulang. Tapi tak bagus macam ini kata. Biarlah ada kain dah bagi kita pakai di sebelah dalam dia. Nah, itu persoalan-persoalan fiqh yang ada ni. Kemudian dia kata, dan ada pun perempuan pada menutup aurat itu lebih susah halnya daripada laki-laki. Orang perempuan dia cerewet lagi tentang tutup aurat ni. Apabila sembahyang ia di dalam bajunya dan di dalam tudungnya, dan aku lebih sukakan perempuan-perempuan itu sembahyang di dalam baju kurung panjang atas segala pakaiannya tadi. Imam Syafi'i kata, pakai baju kurung sembahyang pun tak apa. Tetapi merenggangkan dia daripadanya supaya tiada mensifatkan oleh baju dalamnya. Orang perempuan kalau pakai baju apa, biar bagi apa dia kata? Bagi longgar. Supaya pakaian itu tidak mensifatkan bentuk dia. Ha, kan, mensifatkan maksud pakai ketat lah, nampak semua, itu tak mau. Imam Syafi'i kata jangan macam tu. Baik, wallahualam. Kemudian kita akan masuk bab fi ibtida' ila qiblah. Ini tajuk yang menarik eh. Dia hak tadi itu cerita pasal fiqh cukup banyak, itu sebab dia main persoalan fiqh banyak. Bab yang akan datang ni dia tak ada dah, cerita-cerita fiqh ni dia tak ada dah. Dia akan main cerita pasal hal di Madinah pula. Hal di Madinah. Lepas ni dia akan mai cerita bab pada menyatakan mula-mula disyariatkan kiblat. Kita bila kita pi haji ataupun kita pi umrah, masa kita di Madinah, di antara masjid yang akan kita melawat ialah masjid Qiblatain. Ini cerita masjid Qiblatain. Cerita masjid Qiblatain. Apa hal yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan apa? Kiblat alih daripada menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Masjidil Haram, menghadap Kaabah. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia semayang semasa di Mekah menghadap Kaabah. Nabi sebelum hijrah Nabi duduk Mekah. Masa di Mekah Nabi semayang menghadap Kaabah. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi diperintahkan menghadap Baitul Maqdis. Nabi diperintahkan menghadap Baitul Maqdis. So Nabi menghadap Baitul Maqdis ni lebih kurang 1 tahun 5 bulan. 12 campur 5, 17 bulan. 17 bulan Nabi sembahyang di Madinah menghadap Baitul Maqdis. Jadi Nabi ni dia tak syok. Nabi lebih suka kalau sekiranya kiblat Kaabah. Tapi dah Tuhan suruh menghadap Baitul Maqdis, Nabi menghadap Baitul Maqdis 17 bulan. Tapi sepanjang masa Nabi ini hati sentiasa duk ingat, sehinggalah satu hari. Ini gazet bulan depannya. Sehinggalah satu hari Nabi dapat peluang bercakap dengan Jibril. Nabi cakap dengan Jibril. Nabi kata, wahai Jibril, alangkah baiknya kalau kiblat ini Kaabah di Masjidil Haram. Nabi habaq dekat Jibril macam tu. Jibril kata, apa nak buat Muhammad, engkau dan aku sama saja, kita makhluk Allah. Yang memerintahkan kita ni Allah. Nabi pernah mengadu tu, dia punya keinginan hati dia tu, dia mengadu pada Jibril. Jibril kata, aku tak boleh tolong hang dengan aku sama, kita sama level, kita makhluk. Allah suruh apa, itu kita buat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha mengetahui apa yang menjadi kesukaan Nabi, kesayangan dia. Nabi Muhammad ni Nabi kesayangan dia. Dia tahu apa yang Nabi mahu. Dan berlakulah pada hari itu selepas 17 bulan Nabi sembahyang menghadap Baitul Maqdis, mengadap ke Masjidil Aqsa. Selepas 17 bulan, satu hari Nabi pi ziarah rumah satu sahabat perempuan. Buat makan, jemput Nabi pi. Itulah rumah yang jadi Masjid Qiblatain tu. Masjid Qiblatain tu asal rumah orang. Nabi pi ziarah dia di rumah dia. Makan di rumah dia, makan tengah hari di rumah dia. Nabi sembahyang Zuhur di rumah dia. Nabi sembahyang Zuhur di rumah dia, habis dua rakaat turun main ayat. Fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai Muhammad, hadapkanlah mukamu ke Masjidil Haram. Nabi, hak inilah yang Nabi nak selama ni. Tengah sembahyang Zuhur, Nabi pusing. Dia ada riwayat lain mengatakan sembahyang Asar. Tapi di sisi ulama hadis yang lebih kuatnya ialah sembahyang Zuhur. Riwayat lain ada kata Asar. Jadi Nabi pun dengan tak tahu nak habaq sonok dia pasal apa? Kehendak hati dia Allah bagi. Nabi beralih. Tengah duduk sembahyang tu, lagi dua rakaat itu menghadap ke Kaabah. Habis sembahyang Zuhur tu, sahabat Nabi keluar daripada Masjid Qiblatain tu, keluar pergi ke arah Masjid Quba. Daripada Madinah nak main Quba lebih kurang 2 km, lebih kurang jarak dia. Ke Qiblatain jauh sikit. Jadi apa, sahabat ni lari pergi ke Quba. Bila sampai di Quba, orang tengah sembahyang Asar di Quba. Jadi pula di Quba lagi sekali, sahabat ni bagi tahu, dia kata sudah turun wahyu. Baca ayat tadi, fawallu wajhaka syatral Masjidil Haram. Quba pula satu geng pekat beralih. Dia beralih dia 180 degree. Utara ke selatan lah, lebih kurang macam tu. Daripada kiblat Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram, dia sana ke sini. Dia beralih macam tu. Dan kaifiat pusing beralih itu tidak ada detail di dalam mana-mana hadis. Yang duk tanya pula ustaz, jadi macam mana tu Nabi duduk depan, makmum dah belakang, bila beralih terus ke belakang tu Nabi nak pi tu macam mana pula duk tanya? Wallahu a'lam. Tak ada keterangan dalam hadis, cuma dia cerita in general saja macam tu. Bagaimana keadaan dia? Tak. Kan, tapi ceritanya beralih, bila beralih maknanya imam kena pi balik sana pula. Macam nilah kiblat dia boleh ni, tentu kata pi balik sana. Nak kena pi sana tu, nak pi lebih mana? Nak buat tangan lagu tu pi ke ataupun lagu macam pi sambil langkah, tak tahu lagu mana. Dan hadis kita akan baca insya-Allah kuliah akan datang, dia akan cerita ada riwayat mengatakan Nabi sembahyang dengan dua orang aja. Semasa turun wahyu ni Nabi sembahyang dengan dua orang aja di rumah perempuan ni. Sembahyang dengan dua orang. Jadi kalau dua orang tak ada masalah lah. Nabi dia beralih, pi imamkan balik di sebalik sana. Dan dia ni pun seronok sebab rumah dia terpilih untuk Allah buat turun wahyu ubah kiblat. Dia wakaf rumah dia untuk dijadikan masjid. Tu hari ni kita pi jadi Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Ini cerita-cerita yang diambil daripada hadis-hadis Nabi. Dia cerita ni pun macam-macam. Dia ada cerita-cerita pun ada juga. Cerita-cerita tentang agama ni yang kemudiannya apabila kita trace dalam hadis tak ada. Tapi cerita ni sangat cerita. Sangat cerita kalau macam mana kata dia. Dia punya cerita ni dengar syok. Tengok-tengok tak ada dalam hadis. Tapi ada pun cerita tentang Masjid Qiblatain ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia main cerita pasal Qiblatain. Kemudian dia akan main tajuk anna bainal masyriq wal maghrib qiblah. Ini pula nak cerita macam kita. Ini berkaitan dengan hal semasa. Tuan-tuan, kita pergi Singapura kata. Kita pergi Singapura, kita check in satu hotel. Masuk tu tak tahu kiblat belah mana. Kan? Buka laci, buka apa nak cari apa nama tu? Arrow kiblat tu. Buka jumpa Bible, buka jumpa Bible, dia tak jumpa kiblat. Jadi kita pun duk sembang tengok kot tingkap. Matahari ikut mana ni, turun ikut mana, nak agak kiblat belah mana. Tengok pula kot tingkap dia main pokok hujan pula. Pokok hujan tak tahu dia matahari gelap. Jadi kita pun pakai kita punya ijtihad, dia kata. Ataupun zon hati kita berat belah mana. Dia akan jadi benda ni kepada siapa-siapa pun. So katalah kita duduk 3 orang dalam bilik tu, kita pergi dengan 2 orang member, kita duduk 3 orang bilik tu. Kita kata kot ni lah, dia pula. Kawan kita kata, sister, pia aku berasal kot ni, dia kata. Pasal apa tadi kita main tadi, perasan lah, dia kata kita ada lintas satu Masjid Sultan Singapura tadi. Perasan kiblat dia belah ni, kita berhenti teksi tadi lobi dia duduk karang balik kot mana. Lobi kita masuk kot tu kot ni lah, aku kata kot ni. Kita kata, tapi aku yakin kot ni. Kawan ketiga kata, padahal pilih sana, aku pilih kot ni lah. Ada juga jenis ni. Dia nak blame pada orang. Kan? Jadi tiga orang, tiga ijtihad. Macam mana nak solve problem ni? Hak kawan kata kot ni, dia nak paksa dua orang lagi ikut dia, depa ni tak boleh, hati depa dok rasa kot ni, hati dia dok rasa kot ni. Dia tak boleh ni, dia ikut hati dia rasa macam mana. Maka tiga-tiga sembahyang mengikut kiblat masing-masing. Dia ni yakin kot ni, dia sembahyang kot ni. Dia ni yakin kot ni, dia sembahyang kot ni. Dia ni yakin kot ni, sembahyang kot ni. Tajuk ni dia main, dia kata apa? Anna bainal masyriq wal maghrib qiblah. Timur ke barat ke semua tu qiblah. Dia kata. Maksud dia apa? Maksud dia dalam kes macam tadi. Siapa mengadap kot mana pun, kalau itu keyakinan dia, sembahyang dia sah, tak payah ulang. Ah ha, dia cerita dia macam tu. Walaupun tiga orang duduk sebilik, tiga orang keyakinan lain-lain, buatlah macam mana pun. Tak payah ulang. Cuma beza dia dari segi hukum di sisi mazhab selepas daripada semayang. Dia ni dah semayang kot ni, dia ni dah semayang kot ni, dia ni dah semayang kot ni. Semayang Zuhur katanya. Ataupun semayang Zuhur asar jamak kata apa semua tiap-tiap. Dan lagi maghrib nak semayang pula, ada orang main beritahu. Satu apa kita minta apa tawal ekstra ke apa, dia masuk main, kita pun tanya dia Muslim ke? Dia kata Muslim. Saya nak tanya kiblat kot mana? Dia abang kot ni, lain langsung. Dia ni kot ni, dia ni kot ni, dia ni kot ni, rupanya hak kot ni. Dia kata kiblat kot ni. Jadi tiga-tiga tak agree. Baik, nak kena semayang balik tak? Ha, di situ beza mazhab. Mazhab Syafi'i dia kata apa? Kalau sekiranya masih ada waktu, kena semayang lain. Tapi dalam mazhab lain, mazhab Hambali misalnya, dia pakai ni, hak kita akan baca ni. Sebab apa? Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata, فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ke arah mana pun kamu mengadap, kalau kamu yakin di situ kiblat, maka di situ wajah Allah. Maka kita mayang tadi, kira dia dah. Tak payah ulang lagi dah. Ha, dia main macam ni, dia cerita. So, tajuk-tajuk macam ni, dia sangat relevan dengan kita yang untuk travel merata dunia lah ni. Merata dunia tu bukan nanti pergi Australia. Pergi Kuala Lumpur pun dunia lain lah. Kan? Pergi Kuala Lumpur pun dunia lain. Dan pergi hotel satu bar. Rumah adik-beradik kita pun boleh jadi satu bar. Kita nak tahu adik-beradik kita semayang ke tak waktu pergi rumah dia. Kita nak tahu dia semayang ke tak waktu pergi rumah dia. Tapi pergi dia, kita kata ni, apa nama abang tak semayang lagi ni. Ni, minta sejadah lah, dia dah pucat dah. Minta sejadah dah pucat dah, belum tanya kiblat lagi. Minta sejadah, dia dah pucat dah. Tak ada sejadah. Tak ada sejadah. Allah, dia kata, abang sejadah, dia kata, kemarin anak pergi tumpah kopi, dia kata, saya hantar dobi. Kita tak ada lah, pergi dah kedai dobi. Ya? Tak apalah, abang ni kata, kalau ada kain-kain tolah, tak pakai lagi minyak bersihnya, bagi mayat, aku nak guna buat sejadah. Nah, dia pun ambil kain tolah, ambil, abang tanya pula, ni kiblat kot mana ni? Pucat dua kali lah. Pucat dua kali lah. Dia kata, kiblat kan? Elak-elak tiga kali ni nak pilih kot mana ni. Dia tengok kot belah tak ada lemari. Dia kata kot ni. Wah, dia tujuh. Kot ni. Nampak lapang sikit. Oh, dia kiblat dia pakai kot mana lapang. Kot ni. Abang pun mana nak tahu apa kan. Ang kata kot ni. Kot ni lah. Dulu masa kecil-kecil kita pergi mengaji Quran sekali. Takkan tak semayang lah ni. Abang tu ingat lagu tu. Nampak semayang. Allahu Akbar. Apa-apa kat semua. Keluar. Keluar-keluar tengok masjid tu dah depan rumah dia. Tengok masjid, tengok mihrab duduk balik mana tu dia, utara selatan. Ha, adik kata tadi ni, balik ni kiblat ni, orang punya kiblat kot tu. Dia masuk macam balik adik, amin izad, abang nak tanya, cakap macam dia, duduk semayang ke tak lah? Dia main, ayat tu semua nak bawa leceh. Semayang ke tak lah? Orang jadi macam ni. Sembang kan, rumah adik-beradik pun kena, untuk buat contoh hotel. Rumah adik-beradik pun boleh kena, kek-kek macam ni. Kan, ha. So, benda-benda macam ni dia akan masuk semua di dalam perbincangan esok ni. Kemudian dia main pula bab fir rajul yusalli di ghairil qiblah fil ghaim. Ghaim ni maksudnya apa? Pokok hujan gelap. Tak tahu nak teka kok mana, matahari turun kok mana, naik kok mana pun tak tahu. Jadi dia main pokok hujan mendung. Ha, nak semayang tu nak tentu lagu mana. Baiklah, dia akan bagi tahu kat kita wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi masa lapang dekat kita untuk kita sambung baca tajuk-tajuk yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Innal اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا